Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manafa'al qalbah. Orang manfaati ing ati. Syai'un apa suwiji-wiji. Mitlu uzlatin koyok dini uzlah. Yadakulu kang melbu apa ati. Biar kelawan uzlah. Midana pikrotin ing lapangani ing alun-alunane pikiran. Mudawatu amrotil kolbi utawi ngobati piro-piro penyakit hati wajibatun iku wajib alal murid ingatasi murid. Wa amrotu utawi piro-piro penyakit hati innama takunu iku angin pestine ono opo asot. Min walabati ahkamit toba'i iku somko ngalindihi piro-piro hukum watak alaihi ingatasi murid min subbati somko oleh sekancan murid lil adat maring piro-piro lil iqdati maring piro-piro perlahanan wa kukufu utawi menenge ati iku kumpul motat ngetok kebiasaan wang kiatu lan nyelametasken mati ilahawan nafsi maring hawa nafsu wa onusuhu utawi ayime ati di alamil fisik lawan ngewi barang kang asor wa mudawatu hazal marot lan ngobati ikilah penyakit iku tak dibakal teko opo unus mudawah min wujuhin kasirotin songko biro-biro wajah dalan kang wa blahuwa utawi katok-katok ing wujuh pizalik ing dalem mengkuno mudawat wa amfa'uwaran kata-kata ke wujuh wa lului manfaat-manfaat di wujuh iku al-uzlatu uzlah aninas al-uzlatu ku ngedoh aninas disongkau menuso al-masubati kan dibarni bil fikroti kelawan tafakkur fabil uzlah kelawan sebab uzlah yutakoya dudi taleni opo al-zohir an mukholato timan songko mergawi wong latas suluh kang ora pantes apa mukholato tu nyampuri walaman lan ora wong layu manukang ora dislametaken apa tu kurul afat melbuni bahaya ale ngatasin bisuk batihi kelawan nganjani man faya takolasu nuli bakal dadi slamet bizalik selawat sebab uzlah sopo al-mu'tazilu wong sing uzlah minal ma'asi songko piro-piro maksiat alatiyo ma'asi ta'arodokan anyar teko ma'asi lahu mari mu'tazil bil mu'holatoti kelawan bergaul mislil hubah kaya bini ngerasani wal mudahanati lan medukun warriyai lan riya watasannu ilan gawi-gawi wayata amalu bisa nanggung lahu maring mutazil bizalik kawan uzlah opo assalamati selamat min musyarakatit tiba songko nyolongi watak batak arrodi atikan Allah wal akhlak lan akhlak adani atikan wa yastafidu bisa ngalapaita sopo musmu atasil bizalik lan uzlah aidon siana tanak diing ngerkso agamani mutazil wa nafsihi lan jiwai mutazil anit ta'arru disongko minggu bil khusumat maring tukaran wa anwa isyurur lan perapir biro-biro wernani keelean wal fitani wali anfa inna linnafsi krono sak temene kadina tutawaluan ikono kepingin watasaruan lan cepet ilal haubi maring selolok fi misli haza ing dalem sepadane iki ta'aruf mulani fa wajibun wajib alal mu'tazil apa ya kufayen to nyekah mu'tazil lisanahu ing lesane mu'tazil anis su'ali songko takon-takon an akhbarina songko ceritani manusia wamalan barang hum utawi nas mas huluna poti ketungkul kape bima wamun hami kunal pan poto kesengsem kape kesengsem iku istilahnya kesengsem iku anu mancep nang ati ni biing dalem ma wamun kapunalan kunung kepe kape ala ingatasi ma waya sunu bisa ngerja sapa mu'tazil sam'ahu ing pendengarane mu'tazil ila isra maring rumuhaken ila arroji fil baldan maring piro-piro kotoran oh ya ila arroji fil baldan maring piro-piro rami-rami ni negoro wamalan parang istamalat kang mengku apa baldan alaima minal akwali songko biru-biru tingkah ala di akwal zakarna kang nutur ing sun ing akwal fal yukris becik nemen-nemen ni sopo mu'tazil ala ayyak syahu ing atasi yang toro nungkepi mu'tazil hu ing ma' mastamahat wi khalwati ing dalem nyepine mu'tazil wa an wa uzlati lan uzlai mu'tazil min sya'nihi iku sangka kebiak keadaan mu'tazil at-tatalu'a ningali li zalik maring mengkono-mengkono arojib wal baksilan bakas anhu sangka arojib walya jitanit pecik ngedol sopo mu'tazil subbaman subbataman ingan cahiru laya tawar ro'ukang ora wira iman fiman fikihing dalam ucapan iman walayat batu ora melanggriman lisanau ing lesan iman alal istirsal ing atasi ngumbar fidako ikil riba ing dalam lembut-lembut di riba wal waki atilan tekesiyo riba wa ta'ridilan ngengokaken lin bitokni kelawan nacat ala nas wa qadaki nyacat bing ing dalem nas fa inna zalik krono sakten mengkono kabeh iku memasuk ke barang yang biru kang butekaken apa mosifa al qalbi ing bersih ati wa yu'adilan larakaken apa mahi ing mu'tazil irati kabi masyokhiti rebi maring ngelakoni dosa kang dibendu pengiran fayuh jir becik ngedoi sopo huing zalik sopo al mu'tazil walya firo becik melayu mu'tazil min dusong koman man ya firo rohu koyok melayu ni mu'tazil minal asadi songko macan walaya kita mengura kena kumpul mu'tazil ma'u sarta ni manfi makanin albitata babar kita walaya tanah keran pecik apa itu nyamarakan mu'tazil ilaku liman maring saben wong ya ta'arofu kang kenal wong lahu maring mu'tazil miman songko wong haza utaiki sya'nuhu kalakohan iman minal mansubin songko wong kang dibangsa akan ilatin maring aku mufadlan aku maneh anwairihim songko liyani man kama kaya barang kolang ucap sobat duhum setengah ulama angkaru angkir singitono siroman ing wong takrif mukang kenal siro wala tata arok lan ojo kenal siro ilaman mari wong la ta'rifu kang ora kenal siro wafil khobari ja wafil khobari iku ing dalam khobar masalu jali siswi utawi sepadane rombongan kang ala kamis milkir kaya jini welirang ilam yuk reklamon orang ngobong welirang kaing siro bisyarorihi klawan elek welirang ala kokan pilla kamarin siro apa min rufihi ismin asongko ambune welirang wafil ahbar lani kuing dalam hadis as-salifah anallah ta'ala awka paring wahyu Allah ila Musa alaihi salam ya bena Imran kun ono siroyat gonan iku wong kang melek warta dana lenono siro amrih ainal suli nafsika ikhwanan ing konco wa kulu akhir mutai saben-saben dulur au sahibin ala konco layu waziruka ora bakal bisa nulungi sapa akka ing sira ala mab ala mabrupti ngata singgali bagus ingsun bahwa utai akun sohib laka iku aduun dadi musuh wau kaparing wahyu sapa Allah ila Daud alaihi salam faqala Allah Daud ya Daud mali utai apa katwi ingsun arokan ngali ingsun kaing sira muntabizan kali wong kang nginjen-nginjen wahdanian tur ijen faqala matur sapa-sapa Daud ilahi Dukusti falaita falaitu dewe ingsun al-kholko ing makhluk min ajlika songko arah panjenengan fakola Allah ya Daud kun ono siroyak donan iku melek wartad dana lenono siro nasika ikhdanan khalid ing kekasih wakulu khodanin nutawi saben kekasih layu wafiku oranyo coki kluhutan ing siro alami broti ingatasi gaib baku siro marang ingsun walatas hapojok ngantani siro ing ahdan fa'ina adan laka maliku aduun dadi musuh wayuk silan ngatosaken opo adan kolbaka ing ati siro wayu bayi itu kan ngetuhaken adan ing siro mini wa ma aksana kauli Abi Ishaq Ibrahim kuka wa bagusi ucapan Abi Ishaq Ibrahim Ibn Mas'ud al Ibnu Mas'ud al-Libari fi hadzal makna satu-satunya perkara untuk membersihkan hati tidak ada lain kecuali uzlah untuk mengobati apa itu ya mengobati hati itu dengan uzlah. Karena hati itu penyakitnya sebagian besar ya. Ikut-ikutan. Ikut watak. Jadi caranya dibuang kebiasaan. Contoh kebiasaan aras-arasan. Kebiasaan malas dibuang. Cuma cara ngobati begitu itu yang lebih manfaat. Ya, tidak ada lain kecuali menjauh dari manusia. Kalau sekarang kan tidak bisa. Mau menjauh dari manusia kan sekarang mengurangi omong gitu. Di kamar ngurangi omong, dimanapun ngurangi omong. Dan teman yang tidak pantas kita gaul, kita jauh. Baik itu ada di masyarakat maupun di pesantren. Kalau di pesantren sih insya Allah masih bisa. Masih bisa menghindar pembicaraan-pembicaraan yang enggak benar. Apalagi zaman sekarang kalau kita pikir ya Jung ya, partai luar biasa. Ya. Satu sama lain saling menjelaskan. Ini kan ada keterangan. Iya. Jadi satu-satunya mengobati hati itu uzlah, menjauh dari masyarakat kalau bisa. Kalau sekarang kan tidak bisa kita, di vila-vila sudah rame, sana-sana sudah rame, hati menjauh, mengurangi pembicaraan. Apalagi zaman sekarang sudah begini, partner biasa, sana riba, sana riba, sana ria, sini ria, enggak karu-karuan deh ya, gawe-gawe. Untuk menyelamatkan akhlak yang jelek, tidak ada lain kecuali menjauh. Karena pernah dialami yahai, ya. Tapi tidak, yahai tidak berani buka. Ya. Pernah dialami yahai, tidak tahu yahai dia riba kepada orang. Dia ulama ngerasani wong, ngerasani saenai diwi. Ini pernah dialami yahai. Jadi kalian nanti kalau memang senang organisasi, ikutlah tapi yang baik. Politiklah tapi yang baik. Gitu. Tapi kalau politik suruh baik, tidak bisa. Pasti. Nah sekarang umpamanya, jangan sampai bergaul kepada orang yang tidak wirai dalam pembicaraannya. Sering mencaci maki orang. Lesan tidak dibasi, nek omong saenake dhewe. Ya. Terus, kesemuanya itu akan merusak hati kita. Asale bening, kalau nanti pondok bening atine, di organisasi wis tawur dak karuan, caci mencaci satu sama lain. Nah inilah uzlah ini salah satu untuk membersihkan hati kita dari macam-macam yang ada di dunia. Tapi kadang-kadang ya saya sendiri, ya boleh kabari, tanya. Padahal di sini tidak walayas, oh tidak usah takon, wis meneng ae. Jadi tidak usah takon nang kabari iko, kabari iko, iku nggare bingungaken. Ya dalam situasi sehari dua hari ini kan ada eksekusi Amrozi, Imam Samudra Mukhlas. Itu di pikiran kiai melihat begitu ada pembicaraan tapi tidak dibuka oleh kiai. Di hati kiai melihat sikap-sikap orang satu sama lain, bahkan melihat ada orang di TV itu yai uang itu kok dutu-dutu no sih sampai ngene udah buka ya sampai ngene itu ya, itu kan kurang baik. Sampai ayah sendiri tuh melihat orang di sininya apuh melentung gitu. Apa akan disotok-sotok melonek sujud apa ya apa. Iya, kalau memang sering melihat. Ya kan sering melihat berita juga ya. Tapi kadang-kadang kesalahan hati kiai sendiri tidak bisa ditolak. Masih punya hati kurang baik ya. Dari itu juga. Dulu ada pernah Habib kesini. Aku itu namanya siapa ya? Tahu saya. Lupa. Dia moro-moro. Waktu itu tidak ada TV di rumah. Tidak ada TV. Habib itu langsung saya dirangkul. Alhamdulillah kiai tidak ada TV di pondoknya. Memang tenang. Tidak apa pikiran kesana kesini. Sekarang kan ada TV. Kadang-kadang dia melihat orang di TV tidak benar lah, dia ini kadang ngelak sih. Itu nak. Tapi buka-buka di lani nanya ya, betul dia. Tunggu nanti. Mulai sampai itu, pesan itu sejak Allah nang Nabi Musa, kun yak gonan. Melek okwe. Talenono awakmu nang konco, jangan semua teman ditemani. Itu maksudnya. Terus mariku, sebab tiap-tiap teman terkadang teman atau saudara akhirnya bisa jadi musuh. Ini buatan. Ini. Teman bisa jadi musuh, saudara bisa jadi musuh. Ikat dirimu, lihat situasi. Allah Ta'ala memberikan wahyu pada Nabi Dawud. Dawud, kan kok ijenai Dawud? Dawud menjawab, Duh Gusti, kulon di menika keraton panjenengan. Namun keraton panjenengan. Mulane Dawud, nek ono kon yakulan melek wahyimu. Melek aku lagi. Terus talen ono awakmu. Sebab apa? Talenono awakmu nang kanca-kanca sing gak cocok nang kowe. Kowe arep ngabekti nang aku sing bagus. Mulane kadang-kadang apa iku kanca iku dadi musuh, nek dadi musuh male atos atimu, male pegel atimu. Mula sangka iku dono kabeh. Gitu. Yai sendiri makanya enggak ikut partai. Ewa semono yai masih didatangi saja pada orang-orang. Datang pada saya. Masih begini, begitu, begitu. Saya juga enggak ikut orang, enggak ikut partai. Bahkan saya tulen orang NU. Tapi saya ditaruh di jajaran NU, enggak mau saya. Ya itu suara meneng-menengnya ngerasain uang itu kali ini. Fakhafat biyo siro abna ajin sika ing piro-piro anake jenis siro wasawat biyo siro minum congko abna kama koyot ini barang taksyakang wedi siro adoro hima ing macan wasabat nilan tekesi macan tutul. Kita harus lari dari orang-orang yang begitu selalu tidak wirai, baik perkataannya, perbuatannya, seperti lari kita dari macan begitu yang dari harimau yang galak. Wa khalid nyampurono siro ing abna, tapi wazail ngerobau siro ing abna. Hadron krono ngerso. Wakun ono siro kasamiri koyok Musa asamiri iza lamaat nang ya nalikane nyemleretaken iza lama mana nalikane nyacat sopo iza lamam tanah nyacat nah okay. Wabil uzlah kelawan uzlah aibon kita jetami ukumpul opo hamu tujuan murid wayak wilan kuat fi zatilah ing dalam zati Allah opo asmu yo tujuan murid pikilah fil khaltati betani bergaul fa innaha sak temen bergaul ikutu friku bisa ngejur bergaul ahama ing tujuan watad aku teksinga pesakan apa khalto al azma ing fakotkil bab uzlaki mungkin agak banyak yo. Jadi mungkin ya kalau dua hari tidak mungkin selesai bab uzlaki fakotkil innal abda sak temene kaulo layak kidu yakin bundeli kaulo fi khulwati ala isolim ing atase pira-pira pekerti minal khairi ya lamu kang weru abdu ha ing khisor faiza khoro janari kane metu sopo abdu ilanas pelalu podo mudari sopo nas ala ing atase abdu zalik ing mengkono bundelan ogdatan sak bundelan hatta yarji aing kembali abdu ila baiti waqatin khalat teman udar apa uko tu piro-piro bundelan. Jadi seseorang itu mengikati khalwatnya pada waktu nyepi sudah diikat kuat, saya harus begini. Tapi setelah keluar bergaul maka masyarakat orang lain apa itu melepas ikatan tadi satu persatu sampai hilanglah ikatan uzlah tadi di hati seseorang itu. Sumakola maulaya sholli wa sallim ala habibika Al-Fatihah.